Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dih. Masih kita pada pembahasan tentang isim-isim yang beramal seperti amalannya fi'il. Dan kita sekarang masih pada yang keenam, yaitu isim tafdil. Nah, isim tafdil dia beramal seperti amalannya fi'il, ataupun nama lainnya af'alu tafdil. Ya, sudah kita baca ya, beberapa penjelasan. Ya, kemudian setelah Bilal ya khairun nasi wa ibnul akhyar, kita lanjutkan. Wa qad arafa ibnu Hisham isma tafdil bi annahu as-sifatu dalatu 'ala al-musyarakati wa ziyadati wa huwa yaqtadi man'a نحو زيد أعلم من الجدار وعمر أكثر من الشعر. Dan Ibn Hisham telah mendefinisikan tentang isim tafdil, bahwasanya isim tafdil adalah sifat yang menunjukkan kepada al-musyarakah, persekutuan makna, waziyadah, dan adanya penambahan. Ada persekutuan makna ditambahkan dengan az-ziyadah, penambahan. Seperti Zaidun a'lam min Amrin. Di situ ada musyarakah baina Zaid wa Amr fi al-ilm. Lakin al-ilm inda Zaid akthar atau az-ziyad. Ya. Hanya saja ilmu yang ada pada Zaid lebih banyak daripada ilmu yang ada pada Amr. Wa huwa yaqtadi man'a nahwi. Dan ini, definisi ini konsekuensinya menghalangi. Semisal contoh Zaidun a'lamu minal jidari. Kenapa? Definisi tadi tentang ismu tafdhil, yaitu as-sifah ad-dalah 'ala al-musyarakah wa ziyadah. Karena ada Zaid, baina Zaid wal jidar laisa bainahuma madza al-musyarakah fil 'ilm. Maka dha az-ziyadah. Wa 'amrun aktsaru min asy-sya'ri. Amr lebih banyak daripada rambut. Illa an yujaba bi anna ma ja'a min nahwi dhalika fa ismu tafdhili fihi mukhrajun an ma'nahu tafdhili ila tajawuzi wal bu'd alladhi yalzamuh. Hanya saja dijawab bahwasanya contoh-contoh isim tafdhil seperti tadi yang disebutkan, Zaidun a'la min al-jidar, Amrun akthar min asy-sya'r, ya, maka isim tafdil pada contoh-contoh misal-misal itu mukhrajun an ma'nahu tafdili, dikeluarkan dari makna tafdil, ila tajawuz kepada makna majaz, wal bu'dilladhi yalzamuh, dan makna jauh yang itu merupakan konsekuensinya, makna dari tajawuz majaz ataupun melampaui, ya, kepada makna melampaui, wal bu'd, dan jauh yang itu jauh adalah konsekuensi dari at-tajawuz. Fa inna tafdhil yastalzim, ya, atau istilah tadi ya. Jadi tafdhil, saya ulangi. Contoh-contoh yang semisal tadi disebutkan mukhrajun, dikeluarkan dari makna tafdhil kepada makna tajawuz. Ya, makna majaz wal bu'd, dan makna jauh yang itu merupakan konsekuensi dari tafdil. Fa inna tafdil yastalzim bu'da al-mufaddal 'alayh. Karena yang namanya tafdil, pengutamaan, melebihkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, konsekuensinya adalah bu'da al-mufaddal 'alayh. Menjauhkan al-mufaddal 'alayh. Sesuatu yang dikalahkan keutamaannya, dijauhkan. Fakannahu qila Zaidun ba'uda 'anil jidari wa 'Amrun ba'uda 'anil sya'ri. Seolah-olah ucapanmu tadi Zaidun a'la minal jidar wa 'Amrun akthar minal sya'r, seolah-olah dikatakan Zaidun ba'uda 'anil jidar, Zaid jauh dari al-jidar, serupaan dengan dinding. Wa 'Amrun bu'da 'anil sya'r, dan 'Amr jauh dari asy-sya'r. Dibawa kepada makna ini. Ya, yaitu kelaziman dari tafdil, yaitu bu'd, gitu. Karena kalau dibawa kepada makna tafdil enggak pas. karena tidak ada masyarakat, tidak ada ziyadah di situ, sehingga dibawa kepada makna yang merupakan kelaziman dari tafdil, yaitu jauh. Jadi makna ucapanmu Zaidun a'la minal jidar, ya tadi Zaidun ba'uda anil jidar, Amrun ba'uda ani asy'ar. Wa nadhiru dzalika qaulul ulama'i hadza, wa nadhiru dzalika qaulul ulama' hadza azharu min an yakhfa. Yang semisal ini juga contohnya ucapan para ulama, hadza azharu min an yakhfa. Masalah ini azhar, terlalu jelas, min an yakhfa, dari tersamarkan. Ya. Hadza azharu min an yakhfa. Masalah ini terlalu jelas untuk tidak diketahui. Falaysat min, maka tidaklah min muta'alliqatan, falaysat min muta'alliqatan bi af'al. Maka pada contoh yang semisal ini, Zaidun a'la min al-jidar, Amrun akthar min al-sya'ar, hadza azhar min an yakhfa. Min di sini tidaklah berkaitan dengan af'al. Seperti dalam contoh Zaidun a'la min amrin. Min amrin berkaitan dengan a'lam. Tapi dalam contoh yang semisal ini, tidaklah min berkaitan dengan af'al. Ini secara majrur kan ada muta'allaqnya. Muta'allaqnya bukan af'al. Bal muta'alliqatun bil bu'di al-mafhumi min at-tafdhil. Bahkan dia min dalam contoh yang semisal ini berkaitan dengan al-bu'd. Makna bu'd jauh. Yang itu difahami dari tafdhil. Difahami dari tafdhil. Yani maknanya hadza azhar min kulli ma 'adahu ba'idun min al-khafa'i. Ya, ini perkara ini azhar, lebih jelas dari yang selainnya, ba'idun, nah itu jauh dari kesamaran. Jadi minal bu'di berkait dengan ba'id, yang itu difahami dari tafdhil. Ya, demikian. Kalau datang di sana tafdhil pada sesuatu yang tidak ada padanya musyarakah dan juga ziyadah, dibawa kepada makna al-bu'd. Qalahu al-insami, ini dikatakan oleh al-insami fi syarh al-kafiyah, dalam syarah al-kafiyah. Thumma af'alu tafdhil la yubna illa min fi'lin thulathiyin mujarradin min az-ziyadati laysa bilawnin wala 'aybin sawa'un kana dhalika al-fi'lu lazima nahwu akram wa afdal. Kemudian af'alu tafdhil tidaklah dibentuk kecuali dari fi'l yang thulathi mujarrad. Thulathiyah mujarrad. Thulathiyah mujarrad min az-ziyadah. Thulathiyah yang kosong dari tambahan. Dikosongkan dari tambahan. Laisa bilaunin. Kemudian thulathiyah mujarrad ini bukanlah maknanya laun, warna. Ahmar, ahbar, asfar. Enggak bisa itu dijadikan isim tafdhil. Itu sudah sifat itu. Maknanya ahmar. Kalau dikatakan hadza kitabun ahmar, bukan maknanya kitab ini lebih merah, bukan. Tapi kitab yang merah. Ya. Sifat wazannya fa'al. Wala aibun juga, fi'il yang thulatsi itu maknanya bukan aib-aib. A'war, a'raj, apa lagi? A'ma, A'raj, a'waj. Ya, misal itu dari uyub. Nah, itu juga tidak menunjukkan tafdhil, bukan. Sifat ya. Cuma wazannya af'al. Sa'un kana dzalikal fi'lu lazima. Sama saja. Apakah fi'il yang dibentuk darinya isim tafdhil itu lazim? Contohnya akram dan afdol. Fa'inna kullan minhuma ismu tafdhilin. Sesungguhnya masing-masing dari keduanya, akram dan afdol, adalah isim tafdhil. Al-awwalu min karuma. Yang pertama dari karuma. Lazim kan? Karuma yakrumu. Wa'thani min fadula. Dan yang kedua dari fadula. Ya, kalau fi'il madinya fa'ula wazannya, maka biasanya apa? Lazim. Ya. Min fadula bima'na, maknanya sara dha karamin. Jadilah dia seorang yang memiliki karam, kemuliaan, kedermawanan. Wa dha fadlin, dan memiliki fadilah. Ataupun fi'il yang thulatsi itu diambil dari muta'addi, seperti a'lama dari alima. Adrab dari dharaba. A'lam lebih berilmu. Adrab lebih kencang pukulannya. Lebih jago tinju. Lebih jago pukul. Ya. Wala yansibu al-maf'ula bih. Wala yansibu al-maf'ula bih. Dan isim tafdil tidaklah menasabkan maf'ul bih. Fala yuqalu Zaidun ashrabun nasi asala. Sehingga tidak boleh dikatakan Zaid adalah orang yang paling kuat minum. Manusia yang paling kuat minumnya. Madu. Ya. Zaidun ashrabun nas. Zaid adalah orang yang paling ashrabun nas. Manusia yang paling banyak minum. Asalan, madu. Misalkan. Tidak boleh. Ya. Walal maf'ulah. Tidak pula menasabkan maf'ulah. Maf'ulah. Yang dimaksud maf'ulah apa? Maf'ulah. Maf'ul. Li ajli. Namanya kan diantaranya. Lah. Falayqalu Zaidun a'lan nasi ijtihadan. Zaid adalah orang yang paling tinggi. Ijtihadan. Dalam rangka ijtihad. Tidak boleh. Wala ma'ahu. Tidak pula. Maf'ul ma'ah. Tidak boleh pula menasabkan maf'ul ma'ah. Sehingga tidak boleh dikatakan an asyarun nasi wan naila. Saya adalah orang yang paling banyak berjalan, menempuh perjalanan. Wan naila bersama an nail. Tidak boleh. Tidak pula boleh menasabkan maf'ul mutlak. Sehingga tidak boleh dikatakan falayuqal zaidun ahsanun nasi husna. Tidak boleh. Walal musyabbah bil maf'ul bih. Tidak pula. Ya, tidak pula boleh menasabkan sesuatu yang diserupakan dengan maf'ul bih. Ya, khususnya apabila isim tafdilnya diambil dari yang lazim. Ittifaqa. Jadi yang namanya af'alu tafdil. Itu dia tidak menasabkan maf'ul bih. Dan maf'ul-maf'ul yang lain secara ittifaq. Dengan kesepakatan. Ay ijma'an. Ini maksudnya ittifaqan adalah ijma'. Liannahu iltahaqa bil af'alil ghoriziyah. Ya, karena dia. Af'alu tafdil. Itu digabungkan bersama af'alul ghoriziyah. Fi'il-fi'il yang mengandungi makna ghoriziyah. Tabiat, insting, naluri. Ya, fi'il-fi'il yang berkait dengan naluri. Sehingga tidak butuh fi'il-fi'il tersebut kepada maf'ul. Na'am yasilu ilal maf'uli biwasitati harfil jar faya'mal fih. Bila taqwiyatin. Nahu huwa aw'a lil ilmi wa abdhalu lil ma'rufi wa 'alamu bi Zaidin wa ajhalu bi Amrin. Benar. Ya. Yasilu maksudnya apa? Af'alu tafdhil. Ya. Bisa sampai kepada maf'ul dengan bantuan dengan perantaraan huruf jar, maka dia pun ya'mal fi. Beramal padanya. Ya, beramal pada maf'ul dengan bantuan apa? Huruf jar bila taqwiyatin tanpa dikasih taqwiyah penguatan. Contoh huwa aw'a lil ilmi, dia lebih aw'a lil ilmi, lebih bisa memahami ilmu. Abdhalu lil ma'ruf, lebih banyak mencurahkan kebaikan. A'lami Zaidin, lebih tahu tentang Zaid. Ya. Bukan lebih tahu dari Zaid, bukan. Lebih tahu tentang Zaid. Wa ajhalu bi Amrin, dan paling tidak tahu tentang keadaan Amr. Ya. Jadi kalau mau sampai kepada apa? Maf'ul dikasih tambahan apa? Huruf jar. Ya. Dalam Al-Quran apa? Ada enggak? Huwa a'lamu bikum. Ya. Idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Ya. Fa'in kana al-fi'lu yata'adda l-ithnain. Nasobat al-akhir bi fi'il muqaddar. Kalau ya, fi'il yang isim tafdil itu diambil darinya adalah fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul, nasobat manasobta al-akhir, maka kau nasobkan yang lain bi fi'ilin muqaddarin, dengan fi'il yang muqaddar. Contoh huwa aksa, ya, kasaksu, butuh kepada dua maf'ul kan. Ya, maka kau nasobkan yang lain. Yang pertama kau nasabkan ataupun kau sampaikan isim tafdil ini melalui huruf jar. Yang keduanya kau nasabkan dengan fi'il muqaddar. Contoh huwa aksa lil fuqara'i asyaba. Dia adalah orang yang paling banyak ya memberi pakaian kepada orang fikir, orang fakir. Dia adalah orang yang paling banyak memberi orang fakir asyaba pakaian. Ya. Jadi yang satunya dinasobkan. Yang pertama melalui bantuan huruf jar. Yang keduanya dinasobkan. Dengan fi'il yang muqaddar. Fasyabu maf'ulun li fi'ilin mahzuf. Maka siyab maf'ul bagi fi'il yang mahzuf. Takdirnya yaksuhum. Dari kata yaksu. Yaksuhum. Ya, yaksuhum asyaba. Wa amma nahu qawlihi ta'ala, adapun contoh ucapan Allah Ta'ala, inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilih. Sungguh Rabbmu lebih tahu, ya, man yadhillu an sabilih, ataupun Allah Rabbmu mengetahui siapa yang sesat, tergelincir dari jalannya. Faman laysat maf'ulan bi'alam, maka man di sini, yes, bukanlah maf'ul dari a'lam. Tadi kita sebutkan, ya, bisa isim tafdhil sampai kepada maf'ul, tapi dengan bantuan apa? Huruf jar. Lantas bagaimana dengan contoh ini? Inna rabbaka huwa a'lamu man. Ya, tanpa huruf jar. Maka dijawab ini man di sini bukan maf'ul dari a'lam, bal hiya ismun mausulun. Maka di sini dia isim mausul. Maf'ulun li fi'lin mahdhuf. Dia sebagai maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Dalla 'alaihi a'lam, yang fi'il mahdhuf tersebut ditunjukkan oleh a'lam. Ay ya'lamu gitu. Sehingga maknanya ya'lamu. Ay ya'lamu man yadhillu an sabilih, yani maknanya Rabbmu mengetahui man yadhillu an sabilih, siapa yang sesat dari jalannya. Ay ya'lamul mudhillin, mana man yadhill an sabilih, yani ya'lamul mudhillin, mengetahui orang-orang yang sesat. Wa yahtamil an takuna man istifhamiyatun, dan mungkin juga di sini man dibawa kepada man istifhamiyah bukan man mausulah. Maka i'rabnya dia fi mahalli raf'in, pada mahalnya rafa sebagai mubtada, sebagai mubtada. Wa yadhil khabaruhu, dan yadhil khabarnya. Wal jumlah fi mahalli nasbin, dan jumlah man istifhamiyah bersama khabarnya pada mahalnya nasab. Ulliqa anha al-amil, ya, amil di ta'alik dari jumlah ini. Masih ingat ya bahasa ta'alik apa? Ibtal, ya, ibtal al-amal lafzan wa ibqa'uhu ma'nan, ya kan? Jadi amil ditahan amalannya secara lafaz tapi tidak secara makna, ya. Karena apa? Karena adanya apa? Malahu sadru al-kalam, diantaranya istifham, ada man. Wal istifham li ta'ajub, dan istifhamnya di sini untuk ta'ajub. Ya, untuk mana ta'ajub? Min sya'ni dhal al-muttaba' lidhan al-kadhib. Li ta'ajubi min sya'ni dhal al-muttaba' lidhan al-kadhib. Istifhamnya untuk ta'ajub. Ta'ajub, rasa aneh dari keadaan orang yang dia sesat mengikuti. Ya, al-muttaba' yang mengikuti dhan, dugaan-dugaan yang kadhib, dusta. Ya. Berarti mahalnya nasab dia. Ya. Ini sampai sini ada yang mau disampaikan? Ada yang belum paham? Isim tafdhil tidak menasabkan maf'ul ataupun yang lainnya. Terus bagaimana fa'ilnya nanti belum? Ya. Ya. Ada yang masih belum jelas? Asalan. Iya, tadi kan disebutkan isim tafdhil tidak bisa menasabkan maf'ul bih. Sehingga tidak boleh dikatakan Zaidun asyrabun nasi asalan. Zaid adalah orang yang paling banyak, manusia yang paling banyak minum asalan, madu. Enggak boleh. Bukan. Ya. Tamiz dari apa? Ya. Mahawal dari apa kalau tamiz? Pokoknya dia tidak menasabkan. Ya, tidak menasabkan. Kalau tamiz, tamiz dari apa? Ya kan? Kalau tamiz, apa? Terjemahnya apa? Ya? Iya. Tanyakan apa? Ya, ucapan ulama hadza azhar min an yakhfa, ini terlalu jelas. Sirinya azhar, terlalu jelas untuk seseorang tidak mengetahuinya, ataupun terlalu jelas dari kesamaran. Sangat jelas maksudnya. Hadza azhar min an yakhfa, ini terlalu jelas dari kesamaran. Ya, maknanya tadi hadza azhar min kulli ma 'adahu ba'idun ya khafa. Itu maknanya. Perkara ini azhar, sangat jelas atau lebih jelas min kulli ma 'ada, dari yang lainnya ba'id, jauh dari kesamaran. Jauh dari kesamaran. Perkara ini sangat jelas atau lebih jelas min kulli ma 'ada, dari selainnya jauh dari kesamaran. Ya, kalau kita terjemahkan saya kayak gitu. Hadza azharu min an yakhfa, terlalu jelas dari kesamaran. Ya. Ya. Ada ya? Mudhofilai. Terjemahnya gimana? Ya salah, rusak maknanya. A'lamu menyadil, orang sesat yang paling berilmu. Iya kan? Didofahkan maknanya rusak. A'lamu menyadil, orang sesat yang paling berilmu. Terjemahnya kayak gitu jadinya. Enggak bisa. Ya. Jadi dia mansub man ya dengan fi'il. Ya, yang ditakdirkan, yang di situ diketahui dari a'lama. Bukan pula ma'ruf maful dari a'lama, karena tadi sudah sebutkan a'lama isim tafdhil tidak bisa menasobkan. Jadi nasobnya man oleh fi'il yang mahdhuf ditunjukkan oleh a'lam. Ya. Enggak bisa mudhuf fi'il a'lamu man. Enggak bisa. Ya. Maknanya tadi nanti rusak maknanya tadi. Ya. Ya. Zaid, susunan benar enggak paling baik minum madu? Bahasa Indonesianya udah enggak salah juga ya, ya kan enggak bagus juga. Zaid paling baik minum madu, ada enggak susunan kayak gitu? Iya kan? Atau sebaiknya gitu, Zaid minum madu, Zaid paling baik minum madu siapa maksudnya? Ya, enggak bisa. Ingin mengungkapkan apa tadi? Ya, harus benar dulu ungkapan tadi. Ya. Lil asal. Lil asal berarti. Ya, lil asal. Jangan rufjar. Seperti yang dicontohkan tadi. Lil fuqara, aksa lil fuqara. Ya kalau mau tadi lil asal. Ya. Saya dikasih lam. Bantuan lam, lemah dia, enggak bisa langsung. Apa? Asalan. Wallah lama di sini ada penghalangnya, annas boleh enggak gitu. Ya. Kalau tadi kan enggak ada penghalangnya, a'lamu man. Ya. Nah, setelahnya juga kayaknya ada penjelasan lagi. Kita lihat sini. Tanbih ma dzakara al-musannif min al-ittifaq 'ala man'i 'amal ismi tafdhil fil maf'ul bihi. Tabi'un fihi Ibn Hisham. Ya. Fi syarhih. Apa yang disebutkan dalam musannif. Tabi'un fihi Ibn Hisham fi syarhih ala al-Qatr. Ya. Apa yang disebutkan dalam musannif dari al-ittifaq, adanya kesepakatan atas tidak bolehnya isim tafdhil ramal pada maful bih. Ini karena beliau tabi'un. Ya. Fihi Ibn Hisham. Karena beliau mengikuti dalam pendapatnya Ibn Hisham dalam syarah Qatrun Nada dan Ibn Malik. Dan ikuti Ibn Malik wa Ibn Malik. Dan ikuti juga Ibn Malik dalam syarah Al-Kafiyah. Wa fihi nazar. Hanya saja ya, ucapan ini al-ittifaq ada nazar. Perlu penelitian. Ada kelemahan. Ada kritikan. Faqad naqala fil mughni an ba'dihim, dan Ibn Hisham menukilkan dalam kitab Al-Mughni dari sebagian ahli nahu, jawaza nasbihi lil maf'ul bih, bolehnya menasabkan, ya jawaza nasbuhu lil maf'ul bih, bolehnya isim tafdil menasabkan maf'ul bih. Wa qala Ibn Anqa fi ad-durar al-bahiyah, dan Ibn Anqa berkata dalam ad-durar al-bahiyah wa ba'dhum yansibu bismi tafdil in uwila bima la tafdila fi, sebagiannya menasabkan, nah itu sebagian mereka menasabkan isim tafdil apabila isim tafdil itu, ya mungkin ini dengan jawaban ini, in uwila, jika isim tafdil ini ta'wil bima la tafdila fi, dengan apa yang tidak ada tafdil padanya, ta'wil. Wa ba'dhum yansibu bihi mutlaqo. Ah, sebagian yang lain ada juga yang menasabkan dengan afal tafdil secara mutlak tanpa merinci maknanya. Iya. Wa naqala fi syarh at-tashil an Muhammad ibn Mas'ud annahu qala ghalata man qala inna isma tafdil la ya'mal fil maf'ul bih liwurud sama' bidzalika kaqouli ta'ala fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya. Dan Ibn Syam menukilkan dalam syarah at-tashil dari Muhammad Ibn Mas'ud bahwasanya beliau berkata, Muhammad Ibn Mas'ud berkata, qala ba man qala, telah keliru orang yang mengatakan bahwasanya isim tafdil tidak beramal pada maf'ul bih. Kenapa? Liwurud sama' bidzalik, karena telah datang as-sama'. Ya. Yang menjelaskan hal itu, yaitu ucapan Allah Ta'ala, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Mana di sini isim tafdil yang dikatakan beramal, menasabkan? Ahda sabila, dari hidayah. Walaysa tamyizan, dan di sini sabila bukan tamyiz. Bukan tamyiz. Li'annahu laysa fa'ilan, karena dia, sabil itu aslinya bukan fa'il. Ya. Mahawal dari fa'il seperti tafaqqa zaidun apa? Araqan, kan aslinya fa'il tuh. Tafaqqa araqu, kalau ini bukan. Sabil bukan aslinya fa'il. Ya. Kayak tadi juga yang ditanyakan tuh. Ya, asal kan bukan fa'il. Bukan tamyiz, karena dia sabil bukan fa'il secara makna. Kama fi Zaidin ahsan wajhan, sebagaimana dalam contoh Zaid ahsan wajhan. Wajh kan aslinya fa'il. Iya kan? Betul enggak? Iya. Zaidun ahsan wajhan. Zaid adalah orang yang baik wajahnya. Fa'il aslinya itu. Wa qawli Allah Abbas, atau wa qawli Al-Abbas, maksud mana ini wa qawli Al-Abbas? Hah? Ka qawlihi ta'ala. Ya. Wa qawli Al-Abbas, ya, antara contoh yang lain dari sama' yang menunjukkan bolehnya katanya isim tafdil beramal menasabkan adalah ucapannya Al-Abbas Ibn Mirdas, Wa adrabu minna bisuyufi al-qawanisa. Ya. Adrab, apa adrab namanya? Lebih kuat pukulannya, lebih mahir pukulannya daripada kami dengan pedang-pedang. Al-Qawanisa. Al-Qawanisa itu apa? Hah? Ya, maf'ul kan? Apa mana Al-Qawanis? Coba dicek di situ. Apa? Ada enggak? Mana Al-Qawanis? Mana? Al-lughah al-qawanis, mana al-qawanis ini? Jam'u qawnas wa huwa a'la baydatil hadid. Wal qawnas aidan al-azam annati baina udhunai al-faris. Al-faras. Jama' dari qawnas, bagian atas baydatu al-hadid. Dari besi. Ya. Baydaha baydah. Mata pedang dah. Ya, cek lagi mananya. Dia lebih adrabinna, kuat pukulannya dari kami dengan pedang-pedang al-qawanis, terhadap al-qawanis. Ya. Sini jawab intah nanti. wa zahiruhu tajwizu amalihi, yang zahir dari ucapan beliau, ucapan siapa di sini? Ya Muhammad ibn Mas'ud. Tajwizu amalihi fihi mutlaqa. Bolehnya isim tafdil beramal pada maf'ul secara mutlak. Naam qad yujab, benar, bisa dijawab lagi ini. Ya, bisa dijawab. Ucapannya mengatakan bahwasanya isim tafdil menasabkan maf'ul. Qad yujabu bi annahu nuzila al-khilafu al-madhkuru manzilata al-'adam. Li'imkani ta'wili ma dhukir bi annahu 'ala taqdiri fi'lin. Wa inna sabilan tamyizun muhawwalun 'anil mubtada wal aslu bi man sabilu ahda wa yarfa'u al-fa'il mustatir. Dijawab katanya bahwasanya yang semisal ini nuzila al-khilaf bi annahu, bahasanya hanya pemisahan seperti di sini. Bahwasanya nuzil al-khilaf, khilaf yang ada di posisi, nilaf khilaf yang disebutkan tadi diposisikan pada posisi al-adam, ketiadaan. Dianggap tidak ada khilaf. Kenapa? Li'imkani ta'wili ma dzukir, karena masih mungkin contoh yang telah disebutkan tadi ditakwil. Dengan apa? Bi'anna wala taqdiri fi'lin, yaitu dengan menakdirkan fi'il. Ya, yang seperti yang sebelumnya. Ya. Pada pembahasan inna rabbaka huwa a'lamu man yadil, ditakdirkan di situ kan fi'il yang difahami dari apa? A'lam. Nah, berarti tidak ada khilaf kan. Wa inna sabilan, dan dalam contoh ayat tadi juga bisa ditakwil ataupun dijawab lagi bahwasanya sabilan tamyiz, itu sebagai tamyiz bukan maf'ul dari ahda, tapi sebagai tamyiz muhawwal 'anil mubtada, yang ditahwil dari mubtada. Ya, wal asl, aslinya biman sabiluhu ahda, Allah mengetahui orang yang jalannya ahda, lebih terbimbing. Nah, itu bisa dijawab dengan ini ya, seperti tidak ada khilaf kan. Ya, bisa dijawab khilafnya. Jadi khilafnya dianggap tidak ada karena masih bisa dibawa kepada takwilan. Ya, bisa dipahami ya. Ya, sehingga tetap ya, dikatakan ataupun bisa tetap dikatakan bahwasanya yang namanya afal tafdil tidak menasabkan maf'ul bi ittifaqo. Kritikan tadi muawwal ta'wil. Apakah ditakwil dengan tadi menakdirkan apa? Fi'il. Ini fahami dari isim tafdil ataupun tamyiz. Ya, ditakwil dari mubtada seperti dalam contoh ini. Ya. Ya, silakan dibacakan ya. Atau sebelum dilanjut ada yang belum paham? Ya. Ya mungkin. Ya mungkin. Dijadikan sebagai apa? Maf'ul bi dari fi'il yang mahdhuf, yang mafhum dari a'lama ataupun dari asyraba. Qala Syekh rahimahullah taala, wa la yarfa'u al-fa'ilu adh-dhahir wa la dhamiran munfasilan fala yuqalu ja'ani rajulun ahsana minhu abuhu aw huwa idh laysa lahu fi'lun bi ma'nahu fi ziyadati. Udah. أو هو إذ ليس له فعل بمعناه في الزيادة واقع موقعه ولأنه يشبه فعل التعجب وزنا وأصلا إلا في مسألة الكحل فإنه يجوز فيها رفعه للفاعل الظاهر إجماعا لأنه حينئذ يصيح أن يحل محله فعل من لام من مادة لفظه وإن لم يرد معنى التفضيل حقيقة لأنه يصيح أن يقال ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد وسميت بذلك لأن أشهر مثلها ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكهل كحسنه في عين زيد وضابطها أن يكون اسم تفضيل صفة في المعنى لاسم جنس وذلك بأن يكون في الكلام نفي أو شبه من نهي أو استفهام وبعده اسم جنس عام موصوف معنى باسم التفضيل بأن يكون نعتا أو غيره كالحال والخبر وبعده اسم مرفوع أجنبي عن الموصوف أي حال عن ضميره مقتنف غالبا بضميرين يفضل أي ذلك الاسم على نفسه باعتبارين مختلفين نحو قول العرب ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكهل منه في عين زيد ويعربه ما نفية رأيت فعل وفاعل رجلا مفعول به أحسن نأت لرجل وهو الاسم تفضيل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول في عينه جار ومجرور في محل نصب على الحال من الكهل قدمت عليه الكهل فاعل وعلامة رفعه ضم آخره منه جار ومجرور متعلق بأحسن لأنه ظرف لغو بخلافه في عينه فإنه ظرف مستقر في عينه جار ومجرور في محل نصب على الحال من الضمير في منه وزيد مضاف إليه فهذا المثال جمع الشروط التي ذكرها المصنف فإن رجلا اسم جنس تالى لنفي وموصوف باسم التفضيل وبعده اسم مرفوع وهو الكهل وهو جنبي عن الموصوف لأنه لم يتصل بضميره ومكنوف بضميرين وهما الهاءان مفضل على نفسه باعتبارين مختلفين إذ الكهل باعتبار كونه في عين زيد أحسن في عينه باعتبار كونه في عين غيره من الرجال ومعنى المثال حينئذ ما رأيت رجلا أحسن الكهل كائنا في عينه منه أي من الكهل كائنا في عين زيد ولو لم يعرب المرفوع في هذا المثال فاعلا بل أعربناه مبتدأ ورفعناه أفعل تفضيل بالخبرية لازم الفصل بين أفعل وبين من أجنبي وهو الكهل وكهذا المثال قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام أحب إلي فيها الصوم منه في شهر ذي الحجة فصوم نائب فاعل أحب لأنه هنا بمعنى يحب مبنية لمفعول ويعمل أي اسم تفضيل في التمييز نحو أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا لأن تمييز ونصب ما يخلو عن معنى لأن تمييز ينصبه ما يخلو عن معنى فعل نحو إني رطل زيتا وفي الجار ومجرور وظرف لأنهما فيهما رؤية من الفعل نحو زيد أفضل منك اليوم ويعربه زيد مبتدأ أفضل خبره وأفضل اسم تفضيل يعمل عمل الفعل منك جار ومجرور متعلق به واليوم ظرف زمان مفعول فيه متعلق بأفضل وفاعل أفضل مستتر فيه جوازا تقديره هو ويعمل أيضا في الحال نحو زيد أحسن الناس متبسما ولا يرفع الفاعل الظاهر ولو ضمير منفصلا فلا يقال جاءني رجل أحسن منه أبوه أو هو dan isim tafdil tidaklah merofakan fa'il yang zahir walau dhamiran meskipun bentuknya dhamir munfasil jadi isim tafdil tidak merofakan fa'il yang zahir meskipun bentuknya dhamir yang munfasil fala yuqalu ja'ani rajulun ahsanu minhu abuh sehingga tidak boleh dikatakan ja'ani rajulun ahsanu minhu abuh dijadikan abu sebagai apa? Fa'ilnya enggak boleh. Ahwa. Dhamir munfasil enggak boleh pula. Kenapa id laisa lahu fi'lun bi makna fi ziyadah waqi'un mawqi'ahu? Wa li'annahu yushbihu fi'la ta'ajjubi waznan wa asla. Ya. Dikarenakan laisa lahu tidak ada. Lahu kembali ke mana? Ya, isim tafdil. Karena isim tafdil tidak memiliki fi'il yang semakna dengannya. Fi ziyadah dalam makna az-ziyadah, tambahan. Yang menduduki posisi isim tafdil tidak ada fi'il yang demikian keadaannya. Tidak ada fi'il yang maknanya seperti isim tafdhil. Walianahu yushbihu fi'il ta'ajjub, dan dikarenakan alasan yang kedua, isim tafdhil menyerupai fi'il yang fi'il ta'ajjub dari sisi wazan dan asalnya. Ya. Sama-sama asalnya dari masdar. Wazannya sama. Ya. Af'al. Illa fi mas'alatil kuhal, kecuali pada masalah al-kuhal. Maka di situ isim tafdhil bisa merafakan isim yang zahir. Fa innahu yajuzu fiha raf'uhu lil fa'il adh-dhahir ijma'a. Sesungguhnya boleh pada mas'alatul kuhal raf'uhu, raf'u isim tafdhil. Isim tafdhil boleh merafakan fa'il yang zahir secara ijma'. Kenapa? Li'annahu hina idzin yashihu an yahulla mahallahu fi'lun min madati lafdhih. Karena ketika itu benar atau bisa untuk posisi isim tafdhil digantikan oleh fi'il min madati lafdhi, yang se madah dengannya, yang satu unsur dengannya. Wa an yuradu ma'na tafdhil haqiqatan, dan bisa pula dikehendaki ya makna tafdhil secara hakiki. Ya. Tadi alasannya annahu hina idzin yashihu, karena ketika itu, ketika apa? Ya, ketika pada masalah al-kuhal boleh untuk isim tafdhil di situ diduduki posisinya oleh fi'il yang semada dengannya, dan juga dikehendaki makna tafdhil secara hakiki. Li'annahu yasihu an yuqal, karena benar untuk dikatakan mara'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhl. Ada yang keliru enggak? Ya. Pakai ahsana ya situ. Ya. Bukan yahsunu ya. Ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhl. Ya, ka husnihi fi 'aini Zaidin. Di sini ahsana atau ahsanu? Ahsanu ya. Terus fi'ilnya mana? Ya. Berarti enggak dicontohkan ya dengan fi'ilnya gitu ya. Ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhlu ka husnihi fi 'aini Zaidin. Kalau dengan fi'il bagaimana? Diganti ahsana. Jadi yahsunu ya. Hasuna atau yahsunu. Ya, kalau dengan fi'il gitu. Cuma di sini kayak ahsan, enggak ada yang dengan fi'il. Di sini dengan isim tafdhil ya. Yang lain sama juga, yang enggak ada yang pakai fi'il. Ya sunu atau hasuna enggak. Ya, sudah. Ya. Kan pasnya kan dengan fi'ilnya gitu ya. Karena di sini disebutkan mengapa pada masalah al-kuhal boleh untuk isim tafdhil merafakan apa? Fa'il. Karena fi'il bisa menggantikan posisinya. Ya. Ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhl fi yahsun. Wa summiyat bidzalika li'annahu ashharu mithliha atau musliha. Ay li'anna ashhara mithliha, li'anna ashhara mithliha ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhl ka husnihi fi 'aini Zaidin. Ya, disebut masalah ini dengan masalah al-kuhl. Lianna asyara mithliha, masalih atau mithliha, musul ya, ya. Jamak sebenarnya. Ya. Lianna asyara musuliha, karena contoh-contoh yang paling masyurnya adalah ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhl ka husnihi fi 'aini Zaidin. Ya. Kok contohnya kayak gini ya? Bukan yang di atas itu. Ma ra'aitu rajulan ahsan fi 'ainihi al-kuhl minhu fi 'aini Zaidin. Ada yang keliru enggak? Ya. Kalau contohnya kan yang masyhur kan itu tadi, ma ra'aitu rajulan ahsan fi 'ainihi al-kuhl minhu fi 'aini Zaidin. Adapun dalam contoh ini persyaratannya kan beda. Ya, di sini disebutkan contohnya ma ra'aitu rajulan ahsan fi 'ainihi al-kuhl ka husnihi. Ya, sepertinya ada yang keliru. Wallahualam, perlu dicek lagi nih. Ya. Wadhabituha, batasan dari masalah al-kuhil adalah an yakuna ismu tafdhil sifatan fil ma'na lismi jinsin. Batasan dari masalah al-kuhil adalah agar isim tafdhilnya merupakan sifat secara makna bagi isim jenis. Ya, wa dzalika bi an yakuna fil kalam nafyun. Hal itu terjadi dengan syarat fil kalam, dalam kalamnya ada nafi atau syibu'an nafi, sesuatu yang menyerupai nafi. Min nahyin nawi istifhamin, dari nahi ataupun istifham, yang enggak mesti apa nafi tapi syibhu juga nahi atau istifham. Wa ba'dahu, kemudian setelahnya, setelah apa? Setelah nafi atau syibu nafi. Wa ba'dahu ismu jins, setelahnya isim jenis am, umum. Mausufun, yang isim jenis ini yang am disifati secara maknanya dengan isim tafdil. Bianya kuna na'atan. Ya, apakah isim tafdil ini sebagai na'at? Ya. Au ghairah, ataupun selainnya, enggak mesti na'at. Ya. Seperti hal ataupun khabar. Wa ba'dahu ismun marfu'un ajnabi, dan setelahnya, setelah sifatnya ini, apakah bentuknya na'at ataupun hal atau khabar, setelahnya isim marfu' yang ajnabi, asing dari mausuf. Ya, dari mausufnya. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Yani maksud dengan ajnabi adalah khalin an dhamirihi, kosong dari dhamir yang kembali kepada mausuf. Ya. Muktanafun ghaliban bi dhamiraini, dan umumnya dia, yaitu apa? Isim marfu tersebut yang ajnabi diliputi pada umumnya dengan dua dhamir di apa? Bagusnya muktanaf. Dikurung pada umumnya dengan dua dhamir, sebelumnya ada dhamir dan setelahnya ada dhamir. Ya. Yufsalu ay dzalika al-ism, dan dibisahkan yakni isim tersebut ala nafsihi, yufaddalu ay dzalika al-ismu, dan ditafdil, diutamakan yakni isim tersebut. Isim tersebut, konsentrasi jangan bubar ya. Isim tersebut, isim yang tadi dirafakan oleh isim tafdil. Yufaddal ay dzalika al-ismu, dilebihkan isim tersebut yang dirafakan oleh isim tafdil ala nafsihi, dilebihkan atas dirinya, bukan atas orang lain ataupun atas sesuatu yang lain. Bi'tibaraini, dengan dua sudut pandang yang berbeda. Contoh ucapan orang Arab, ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhlu minhu fi 'aini Zaidin. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhlu minhu fi 'aini Zaidin. Ya. Apa terjemahannya? Saya tidaklah melihat seorang laki-laki pun yang lebih bagus di matanya celak dari celak yang sama pada mata Zaid. Ya. Saya tidaklah melihat seorang laki-laki yang lebih bagus celak di matanya dari celak yang dikenakan, dari celak yang sama yang dikenakan pada mata Zaid. Ya. Paham ya maknanya ya? I'rabnya ma'nafiyah. Ma'nafiyah, ra'aitu fi'lun wa fa'il, rajulan maf'ulun bih, ahsan na'atun li rajulan, wa huwa ismu tafdilin. Ya'mal amal al-fi'li, yarfa'u al-fa'il wa yansibul maf'ul. Munin fi'ainihi jarun wa majrur. Pada mahalnya nasab sebagai hal dari kuhl. Ya, hal dari kuhl. Jadi, fi'ainih jar majrur sebagai hal dari kuhl. Ya. Quddimat alihi al-kuhl. Quddimat alaihi al-kuhl. Quddimat alaihi, yang mana dia didahulukan. Ya, halnya didahulukan. Quddimat kembali kepada hal ya. Karena hal bisa mu'anas. Ya, mu'anas. Bisa bersama zakar. Al-kuhl fa'ilnya. Wa alamatu raf'i bermu'akhiri min hujar wa majrur, muta'alik dengan ahsan. Ya, muta'alik dengan ahsan. Jadi minhu jar majrur muta'alliq bin ahsan li'annahu dharf, karena dia minhu dharf laghwun, dharf yang laghwun, yang tambahan. sifatnya. Bikhilafi, berbeda dengan dhorof ataupun berbeda dengan jar majrur fi aini. Ya, fa innahu dhorfun mustaqir, ini dhorof yang mustaqir, yang kokoh. Bukan tambahan. Ya. Fa innahu dhorfun mustaqirun fi ain, fi ain ja, titik tadi ya. Ya. Fi ainihi itu dhorof mustaqir. Kemudian fi ain jar wa majrur fi mahalli nasbin. Jar majrur pada mahalli nasb sebagai hal. Sebagai hal. Min ad-dhamir, yaitu sebagai hal dari dhamir yang ada pada minhu, pada ha, yang ada pada minhu. Kemudian zaidun mudhafun ilaih. Zaidin mudhafun ilaih. Ya. Fahadha al-mithal jama'a syurut allati dhakarahal musannif. Contoh ini mengumpulkan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh musannif. Lihat dia. Penerapannya lihat. Ya. Syaratnya tadi disebutkan oleh musannif apa? Ya, disebutkan dalam matan itu disebutkan oleh musannif. Ya. Kalamnya ada nafi. Kemudian setelah nafi ada isim jenis. Kemudian setelah itu mausuf. Ya. Mausufnya bisa berupa na'at ataupun hal ataupun apa khabar. Ya, mausuf bismi tafdil dan mausufnya berupa isim tafdil. Kemudian setelah isim tafdil, isim yang di tafdil yang diutamakan atas dirinya dari dua sudut pandang. Lihat di sini penerapannya nih. Contoh ini mengumpulkan syarat-syarat yang disebutkan oleh musannif. Fa inna rajulan, karena rajulan dalam contoh masalah al-kuhl ini ismu jenis, dia ismu jenis talin li nafin, datang setelah nafi. Ya. Datang mengiringi nafi. Wa mausufun bismi tafdil, kemudian rajulan disifati dengan isim tafdil. Ahsan. Wa ba'dahu ismun marfu', dan setelah isim tafdil isim marfu' al-kuhl. Ya. Yaitu al-kuhl. Wa huwa ajnabi, dan al-kuhl di sini ajnabi. Ya, fa'ilnya di sini ajnabi. Ajnabi anil mausuf, asing dari mausuf. Mausufnya mana? Kalau ahsan sih sifatnya rajulan. Al-kuhal di sini kan asing dari rajulan mausufnya karena enggak ada rabitnya di situ. Ya. Li'annahu lam yattasil bi dhamirih, karena kuhal di sini tidak bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada rajul. Wa mak, di situ maktuf atau maknuf? Maknuf ya. Ya. Wa maknuf fi dhamiraini, dan dia di kurung dengan dua dhamir. Jadi al-kuhal di sini dikurung oleh dua dhamir. Fa huma al-ha'an, itu dua ha. Ha yang ada pada aini dan ha yang ada pada apa? Minhu. Wa mufaddalun, dan dia mufaddal. Dia kembali ke mana? Hah? Kuhl itu. Ya. Ala nafsi, dan al-kuhl di situ diutamakan dia ala nafsi, di atas dirinya. Celak diutamakan atas celak. Tapi bi'tibaraini mukhtalifaini, dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya. Celak yang sama dilebihkan di atas celak. Satu celak dilebihkan di atas celak. Sama celaknya. Ya, cuma dari dua sudut pandang yang berbeda. Idil kuhlu bi'tibari kaunihi fi aini zaidin ahsan min nafsihi bi'tibari kaunihi fi aini ghairih. Dikarenakan celak bi'tibari kaunihi, dilihat dari keberadaannya pada mata Zaid, itu lebih bagus daripada celak itu sendiri dilihat dari keberadaannya pada mata selain Zaid. Ya, dari kaum laki-laki. Wa ma'na al-mithalu hina idzin, maka makna contoh ini ketika itu, ma ra'aitu rajulan ahsana al-kuhl ka'inan fi 'ainihi minhu ay min al-kuhl ka'inan fi 'aini Zaidin. Saya tidaklah melihat seorang pun yang lebih bagus celak yang ada di matanya dari celak yang sama yang ada di mata Zaid, daripada celak yang sama ketika berada di mata Zaid gitu. Paham mana ya? Ma ra'aitu rajulan ahsan fi 'aini al-kuhl minhu fi 'aini Zaidin. Saya tidaklah melihat seorang pun yang lebih bagus di mata celak dari celak ini yang sama apabila dikenakan pada Zaid. Ya. Jadi kalau celak yang digunakan Zaid itu pantas gitu, lebih bagus, pas. ketimbang kalau dikenakan celak yang sama oleh orang lain. Ya. Di sini kan dilebihkan kan, ditafdil celak ya, atas dirinya, tapi dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang satu dinisbahkan kepada apa? Zaid, yang satu lagi dinisbahkan kepada selain Zaid. Nah, tadi wa ma'na al-mithal sudah ya. Walau lam yu'rab al-marfu fi hadzal mithal fa'ilan bal a'rabnahu mubtada'an wa rafa'na af'al tafdil bil khabariyah lazima al-fasl baina af'al wa min ya bi ajnabiyyin wa huwa al-kuhl. Ah, lihat. Kalau seandainya marfu, yang marfu di sini yaitu al-kuhl, seandainya yang marfu di sini yaitu al-kuhl tidak di'rab pada contoh ini sebagai fa'il dari isim tafdil ahsan, bahkan kalau kita i'rab dia ya al-kuhl sebagai mubtada, kemudian kita rafa'kan af'al tafdil ma ra'aitu rajulan ahsanu misalkan fi 'ainihi al-kuhlu, seandainya kita katakan demikian, tidak mengi'rab al-kuhl sebagai fa'ilnya isim tafdil ya, bahkan kita i'rab di situ al-kuhl sebagai mubtada, kemudian kita merafa'kan af'al tafdil sebagai khabarnya yang muqaddam, ini kelazimannya adalah kerusakan ya. Lazim al-faslu baina af'al wa min bi ajnabi wa huwa al-kuhl, ini melazimkan adanya pemisah antara af'al ya isim tafdil tadi ahsan ya wa min, dipisahkan dia dengan min ya, bi ajnabi, dengan pemisah yang asing yaitu al-kuhl, kan enggak boleh ya, isim tafdilnya ahsan dipisahkan oleh min ataupun dari min dengan pemisah yang asing yaitu al-kuhl, ini enggak boleh ya. Wa ka hadza al-mithal qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan semisal contoh ini juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ma min ayyamin ahabu ilayya fiha shaum minhu fi ashri Dzulhijjah. Apa terjemahannya? Hah? Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah ya fiha, pada hari-hari tersebut, shaum minhu, berpuasa minhu, kembali ke mana? Minhu, hak bagaimana? Hah? Min? As-sawm, ya kan? Min as-sawm, fi ashri Dzulhijjah. Ya. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari tersebut, as-sawm, berpuasa, dari berpuasa, ya kan? Pada ashri Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. As-sawm di situ naibu fa'il, i'rabnya sebagai naibu fa'il. Ya, as-sawm sebagai naibu fa'il. Ya. Kalau tadi alkohol sebagai fa'il, kalau ini sebagai naibu fa'il asom. Kenapa? Sebutkan di sini asom naibu fa'il dari ahabba. Karena ahabba maknanya yuhab. Iya, yuhab, dicintai, mana yang dicintai kan? Kita seringkali menerjemahkan demikian, ahabbu al-a'mal ila Allah. Amal yang paling dicintai. Berarti dia maknanya mamdilil majhul. Yuhab mabniyan lil maf'ul wa ya'mal, dan dia beramal, yakni isim tafdil beramal fi tamyiz, dia beramal bisa pada tamyiz. Contoh ana aktsaru minka malan, ana aktsaru minka malan. Tamyiz dari apa? Muhawal dari apa ini? Mubtada kan, aslinya apa? Mali aktsar min malik wa a'azzu nafara, juga sama. Di anna tamyiza yansibuhu ma yakhlu an ma'na al-fi'l, karena tamyiz itu dinasobkan. Tamyiz dinasabkan oleh kalimat yang kosong dari makna fi'il. Contoh indi ritlun zaitan. Apa yang menasabkan zait di sini? Ritl. Dan ritl kosong dari makna apa? Fi'il. Iya kan? Iya. Wa fil jari wal majruri wa dzarf. Dan juga beramal isim tafdil selain pada tamyiz juga pada jar majrur dan pada dzarf. Di annahuma, karena keduanya. Iya. Takfihi ma ra'ihatun min al-fi'l, sudah mencukupi gitu. Bau fi'il yang ada pada isim tafdil. Bisa gitu bergantung pada isim tafdil. Kenapa? Karena pada isim tafdil ini ada bau fi'il. Sudah cukup lah. Untuk membuat dzarf dan jar majrur itu bisa bergantung padanya. Sama ya? Ya, ngerti. Contoh Zaidun afdalu minka al-yawma. Zaid lebih afdal darimu hari ini. I'rabnya Zaid mubtada afdal khabaru wa afdal ismi tafdil ya'mal 'amala fi'l. Minka jar majrur muta'alliq bi bihi. Bihi bi dengan apa? Af dengan afdal al-yawm dzarfu zaman maf'ul fi muta'alliq bi afdal juga sama. Ya. Wa fa'il afdal dan fa'il afdal mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa wa ya'mal aidan fil hal dan juga isim tafdil bisa beramal pada hal. Contohnya Zaidun ahsanun nasi mutabassima. Zaidun ahsanun nasi mutabassima hal isim fa'il dia tabassama ya tabassamu. Zaid adalah manusia yang paling bagus ketika dalam keadaan apa? Senyum. Kalau lagi marah paling jelek misalkan. Ha itu. Ya, silakan Bang, kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Apa? Dzarf yang lahun itu ya. Ya. Lahun sia-sia men. Sia-sia. Ya, insyaallah nanti kita cek lagi. Belum saya merujak ini. Ya, nama. Ya. Tadi kan sebutkan bahwasanya isim tafdil juga beramal pada apa? Bisa beramal pada jar majrur dan dzaraf. Kok bisa? Ya, karena keduanya jar majrur dan dzaraf ini sudah mencukupi bau fiil yang ada pada isim tafdil. Ya, sehingga dia bisa berkait tergantung pada isim tafdil tersebut. Kan hukum asalnya yang namanya apa? Isim tafdil dan dzaraf itu bergantung pada apa? Fi'il. Atau apa? Yang mengandungi makna fi'il. Isim fa'il, isim maf'ul. Ya, di antaranya isim tafdil itu ada bau fi'ilnya juga. Ya. Ya. Ya nanti kita cek lagi insyaallah tentang makna lahun tadi. Ana belum cek. Iya. Ya, mencukupi bagi jar dan dzaraf. Sehingga dia bisa beramal padanya. Dan jar majrur bergantung pada isim tafdil tersebut. Ya, yang lain enggak ada? Ya, kalau enggak ada kita coba sini. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.